Wahai sahabatku, ku ingin engkau tahu akan sakitnya hatiku karena kelakuanmu. Yang telah kita sepakati, ternyata kau hianati. Kau bermanis di depanku untuk membuatku tertipu. Sahabatku, ku ingin engkau tahu akan sakitnya hatiku karena kelakuanmu yang telah